law anna nahron bibabi ahadikum yaktasilu minhu kulla yawmin khamsa marrat hal yabqa min daronihi syai'un. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabatnya. Kata beliau, kabarkan kepadaku apabila ada sungai di depan pintu salah satu rumah seorang dari kalian yang dia mandi di sungai tersebut setiap hari 5 kali, apakah akan tersisa kotoran pada badannya? Para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, mereka menjawab, qalu la yabqa min daronihi syai'un, tidak akan tersisa sedikit pun kotoran pada badannya. Itu badannya akan bersih dari kotoran-kotoran, karena 5 kali mandi dalam sehari, ya. Karena mudahnya untuk mandi, di depan rumahnya ada sungai. Ya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan maksud yang ingin beliau sampaikan. Kata beliau, fadzalika mithlu shalawatil khamsi yamhullahu bihinnal khataya. Maka yang demikian itu, ya, seperti sholat 5 waktu. Allah subhanahu wa ta'ala menghapuskan dosa-dosa karena sebab sholat 5 waktu. Al-hadith muttafaqun alaih. Di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang keutamaan sholat 5 waktu. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam membuat perumpamaan, sholat 5 waktu itu akan dapat menghapuskan dosa-dosa. Yaitu shagairudz dzunub, dosa-dosa kecil. Seorang yang melakukan sholat 5 waktu ikhlas karena Allah Azza wa Jal dan sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan hapus dosa-dosanya. Ini keutamaan yang besar, ya. Karena kita anak Adam, ya, sering terjatuh ke dalam kesalahan, kekeliruan, dosa, kemaksiatan, ya. Baik kemaksiatan yang dilakukan oleh mata, telinga, ya, atau pikiran hati, ya, ataupun dengan tangan, ila akhirih, dengan lisan, ya, ucapan. Artinya kita sangat butuh terhadap pengguguran dosa-dosa, penghapusan dosa-dosa. Dan di antara perkara yang dapat menghapuskan dosa-dosa adalah al-hasanat, kebaikan-kebaikan. Al-amalus salihah, amalan-amalan soleh. Innal hasanat yudhibna sayyiat. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan dapat menghapuskan dosa-dosa. Di antara amalan yang wajib bagi kita untuk menjaganya adalah sholat lima waktu. Dan disebutkan dalam hadis tadi bahwa sholat lima waktu akan dapat menggugurkan dosa-dosa. Sebagaimana juga disebutkan dalam hadis yang lain. As-salawatul khams wal jum'ah ila al-jum'ah wa ramadhan ila ramadhan mukaffiratun lima bainahun idza tunibatil kabair. Salat yang lima waktu, yaitu dari salat satu ke salat berikutnya, dari Jumat ke Jumat berikutnya, dari Ramadan ke Ramadan berikutnya, amalan-amalan ini akan dapat menggugurkan dosa-dosa yang dilakukan di antara keduanya apabila dia menjauhi dosa-dosa besar. Ada beberapa faedah yang dapat kita ambil dari hadis yang kita baca tadi. Yang pertama, fadlus salawatil khams wal muhafadatu alaiha fi awqatiha. Keutamaan sholat lima waktu dan menjaganya pada waktu-waktunya. Faedah yang kedua, al muhafadatu ala salawati sababun fi takfir dzunubis saghirah. Amal kabair fala tukaffar illa bitaubah. Menjaga sholat lima waktu adalah sebab dihapuskannya dosa-dosa kecil. Adapun dosa-dosa besar, maka dia tidak dihapus ya, kecuali dengan taubat. Faedah yang ketiga, rahmatullahi ta'ala bi'ibadihi haith awjadalahum ma yukaffiru dhunubahum. Hadis di atas menunjukkan luasnya rahmat Allah Azza wa Jal kepada hamba-hambanya. Betapa sayangnya Allah Azza wa Jal kepada hamba-hambanya, di mana Allah Subhanahu wa taala mengadakan untuk mereka hal-hal yang dapat menggugurkan dosa mereka. Allah adakan untuk mereka hal-hal yang dapat menghapuskan dosa-dosa mereka. Ini tanda kasih sayang Allah Azza wa Jalla kepada hamba-hambanya. Maka jangan berputus asa dari rahmat Allah Azza wa Jal. Jangan berputus asa dari ampunan Allah Azza wa Jal. Faedah yang keempat, dalla hadzal hadithu ala uslubin nabawi fit ta'lim. Hadis ini menunjukkan salah satu metode Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mengajar. Apa itu? Yaitu membuat perumpamaan. Wa hadzal uslub mustakhdamun fil Qur'an. Dan metode seperti ini, metode pengajaran seperti ini ada di dalam Al-Qur'an. Ya. Contohnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Azza wa Jal memperumpamakan tentang kehidupan dunia ini. Wadrib lahum mathalal hayatid dunya kama'in anzalnahu minas sama'i fakhthalata bihi nabatul ard fa asbaha hashiman tadruhu riyah wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira. Buatlah perumpamaan untuk mereka, ya Muhammad. Itu tentang perumpamaan kehidupan dunia. Bahwasanya kehidupan dunia itu seperti air yang Allah turunkan dari langit. Kemudian karena sebab air hujan ini, suburlah tanaman-tanaman yang ada di atas muka bumi. Kemudian tiba-tiba tanaman-tanaman tersebut kering kerontang, ditiup oleh angin. Selesai, hancur. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mampu atas segala sesuatu. Allah perumpamakan kehidupan dunia ini dengan perumpamaan tadi, yaitu cepat hilangnya dunia ini, cepat lenyapnya dunia ini, cepat hancurnya dunia ini. Ya demikian karena dunia ini hanya sementara. Ini contoh perumpamaan. Demikian pula dalam hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperumpamakan. Bahwasanya orang yang melakukan sholat lima waktu akan bersih dari dosa-dosa. Seperti halnya orang yang mandi lima kali sehari. Di sungai dia akan bersih dari kotoran-kotoran yang ada di badannya. Maka bersungguh-sungguhlah kita untuk menunaikan sholat lima waktu dengan ikhlas, karena Allah Azza wa Jal dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian faedah yang kelima, al-mu'minu yahrisu ala an tukaffar dhunubuhu fayuhafidhu ala hadhihi shalawatil khams jama'atan fil masjid. Seorang mukmin, laki-laki, hendaklah dia bersungguh-sungguh untuk menggugurkan dosa-dosanya, bersungguh-sungguh untuk melakukan amalan-amalan yang dapat menggugurkan dosa-dosanya, yaitu dia bersungguh-sungguh untuk menunaikan sholat lima waktu ini secara berjamaah di masjid. Karena sholat berjamaah di masjid bagi laki-laki hukumnya wajib. Illa min udhrin, kecuali kalau ada udhur, udhur sakit atau hujan atau yang semisalnya. Ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua, hadis yang diriwayatkan juga oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, juga dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ghada ilal masjidi aw raha a'addallahu lahu fil jannati nuzulan kullama ghada aw raha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang ghada al-ghudu az-zahab awwalun nahar, pergi di awal siang. Kalau kita mungkin kita artikan pagi ya. Barang siapa yang pergi ke masjid di pagi hari ya. Auroha, roha itu az-zahab akhir nahar, pergi di akhir hari, berarti sore ya. Barang siapa yang pergi ke masjid di sore hari ya, maka Allah subhanahu wa ta'ala siapkan untuknya hidangan, sebuah hidangan di dalam jannah. Kullama ghada aw raha, setiap kali dia pergi di pagi hari atau pergi di sore hari menuju ke masjid. Barang siapa yang pergi di pagi hari atau di awal siang ya, ke masjid atau pergi ke masjid di sore hari ya, maka Allah siapkan untuknya hidangan di dalam surga setiap kali dia pergi ke masjid ya, pagi atau sore. Hadis ini menunjukkan keutamaan yang besar ya, bagi orang yang dia banyak berangkat ke masjid di awal siang ataupun di akhir siang, di pagi hari atau di sore hari ya. Allah siapkan hidangan di dalam surga. Ya. Yang tentunya hidangan tersebut lebih nikmat berlipat-lipat ya, daripada hidangan yang ada di dunia ini. Asal kata nuzul itu adalah hidangan yang disiapkan untuk tamu, hidangan makan yang disiapkan untuk tamu, ini asal kata an-nuzul. Dan yang dimaksud dalam hadis ini adalah ya, hidangan yang Allah siapkan untuk penduduk jannah, di dalam jannah. Ada beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis di atas. Yang pertama, idhamu manzilatil masjid fil Islam, agungnya kedudukan masjid di dalam Islam. Idh a'addallahu subhanahu wa ta'ala hadha thawaba liman ya'ti lil ibadati wa 'ala ra'siha shalah. Di mana Allah subhanahu wa ta'ala menyiapkan pahala ini, yaitu hidangan di dalam jannah, bagi orang yang mendatangi masjid untuk beribadah di dalamnya. Terkhusus ibadah sholat. wa ala ra'siha as-shalah. Kemudian faedah yang kedua, fadlu sholati jama'atan fil masjid. Hadis di atas menunjukkan keutamaan sholat berjamaah di masjid. Setiap kali seseorang berangkat, baik di waktu pagi, awal siang ataupun sore hari, ya, setiap kali berangkat Allah siapkan untuk dia, ya, hidangan di dalam jannah, ya. Yang tentunya hidangan tersebut, ya, mala aynun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara wala khatara ala qalbil bashar. Hidangan yang kenikmatannya itu belum pernah dilihat oleh mata, ya, belum pernah didengar oleh telinga, ya, dan belum terbetik, ya, atau tidak terbetik dalam pikiran, ya. Sangat nikmatnya, kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalam jannah. Faedah yang ketiga, ja'alallahu thawaba 'alal a'mali sholihati targhiban li'ibadihi fit taqarrubi ilaih ma'a hajatihim ilallah wa ghinahu subhanahu 'anhum wa min dhalika thawabu sa'yi lil masjid. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan pahala ini, ya, atau Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan pahala atas amalan-amalan soleh, ya, untuk memotivasi hamba-hambanya, ya, menyemangati hamba-hambanya untuk mendekatkan diri kepadanya. Jadi supaya hamba-hamba Allah Azza wa Jal semangat untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jal, Allah janjikan dengan pahala-pahala, ya, bagi orang yang melakukan amalan-amalan soleh. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala tidak butuh kepada mereka, ya. Bahkan merekalah itu hamba-hamba Allah Azza wa Jal yang butuh kepada Allah Azza wa Jal. Dan di antara pahala yang Allah janjikan, ya, adalah pahala ini. Pahala berangkat ke masjid, ya. Maka jangan meremehkan amalan melangkahkan kaki atau berangkat ke masjid, ya, baik di pagi hari atau sore hari. Kadang mungkin seseorang berangkat ke masjid hanya ketika sholat, ya. Nah, dan itu sudah merupakan suatu keutamaan. Nah, karena memang dia wajib berangkat ke masjid, ya. Namun mungkin masih sedikit yang dia melakukannya bukan di waktu-waktu sholat, ya. Misal dia di waktu duha berangkat ke masjid. Nah, untuk dia sholat di masjid, sholat-sholat sunnah dan membaca Al-Quran atau berzikir atau yang semisalnya, ya. Dan ini masuk dalam kategori keutamaan ini. Barang siapa yang pergi ke masjid ya, di awal siang atau di akhir siang ya, maka Allah subhanahu wa ta'ala menyiapkan untuknya satu hidangan di dalam surga setiap kali dia berangkat. Dan banyak lagi keutamaan-keutamaan orang yang hatinya terkait dengan masjid ya. Selalu rindu dengan masjid. Nah. Dan orang-orang seperti ini akan mendapatkan perlindungan, naungan dari Allah Azza wa Jal pada hari tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Azza wa Jalla, itu pada hari kiamat. Seorang pemuda yang hatinya terkait dengan masjid, ya, senang di masjid, ya, jika dia keluar dari masjid pun dia rindu untuk kembali ke masjid, ya. Dia banyak mendatangi masjid untuk beribadah di dalamnya. Maka betapa besar keutamaan para penuntut ilmu ya. Para penuntut ilmu yang memang menghabiskan waktunya untuk menimba ilmu ya. Dia berangkat di pagi hari ya, untuk menuntut ilmu ya. Ke masjid ya, setiap harinya. Demikian pula para mudarrisun, para pengajar ya, yang berangkat dari rumahnya untuk mengajari anak-anak ya, di masjid ya. Ini keutamaannya besar ya. Selain mendapatkan keutamaan khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu, sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya ya. Maka mereka juga mendapatkan keutamaan ini. Allah siapkan hidangan ya, bagi orang yang berangkat ke masjid di awal siang atau di akhir siang. Kemudian faedah yang keempat, yambaghi lil muslimi an ya'lafal masjida wa yukthira minal julusi fih walau lam yakun lissalah kaqiraatil qur'an wa talabil ilmi wadh-dhikri wa ghairiha minal a'malis shalihah. Seyogianya bagi seorang muslim ya, untuk senang di masjid ya. Dan memperbanyak duduk di masjid ya, walaupun bukan untuk sholat ya, namun untuk baca Al-Quran misalkan, atau untuk talabul ilmi ya, atau untuk berzikir ya, dan yang lainnya dari amalan-amalan sholat yang biasa dilakukan di masjid ya. Nah, ini seyogianya bagi seorang muslim untuk seperti ini, senang di masjid, memperbanyak duduk di masjid, membaca Al-Quran, menuntut ilmu, zikir dan lain-lain. Faedah yang kelima, Al-masajidu buyutullah wa hiya ahabbul biqa'i ilaih. Fayambagi ta'zimuha wa ijlaluha wal inayatu biha wa adamu ihanatiha. Masjid adalah rumah-rumah Allah. Masjid-masjid adalah rumah-rumah Allah. Dan masjid adalah tempat yang paling Allah cintai. Ya. Tempat yang paling Allah cintai adalah masjid. Ya. Maka tentunya kita harus senang, harus suka berada di tempat yang paling Allah cintai, yaitu masjid. Dan karena masjid adalah rumah Allah, dan tempat yang paling Allah cintai, maka seyogianya bagi kita untuk memuliakan masjid, dan perhatian dengan masjid, dan tidak menghinakannya. Ada perhatian terhadap masjid. Tidak hanya seseorang kalau masalah rumahnya, masya Allah perhatiannya luar biasa. Namun untuk tempat yang paling Allah cintai, dia kurang perhatian padanya. Masjidnya kotor, dia nggak ada apa ya istilahnya keinginan untuk ngambil sapu, nyapu gitu ya. Dia melihat sampah di masjid, nggak tergerak hatinya untuk mengambilnya, memindahkannya ke tong sampah ya. Atau misalkan masjid berantakan ya, karena banyak anak-anak ya. Enggak tergerak hatinya untuk merapikan ya misalkan. Ya, ini jangan sampai seperti ini ya. Seyoginya bagi kita untuk memuliakan masjid dan perhatian dengannya. Ya. Kalau misal lihat ada yang basah ya segera ambil pel atau apa gitu. Tanpa disuruh ya. Atau misal melihat di depan pintu masjid ya sampah berantakan ya, ya segera ya, dirapikan, ditutup ya. Nah, jangan berpikir ah bukan tugas saya ya. Jangan, kita semua ya seyogianya untuk memiliki perhatian yang besar dengan masjid. Tempat yang paling Allah cintai. Dan seyogianya bagi kita untuk berlomba-lomba menyapu masjid, mengepel masjid. Mestinya berlomba-lomba ya. Namun untuk memiliki sifat seperti ini ya, al-musabaqah fil khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan ya, ini memang butuh latihan ya. Berlomba-lomba dalam kebaikan ya. Tidak ya, saling mengandalkan ya. Kemudian faedah yang keenam, dalal haditsu ala targhibi fil masyi ila al masajidi mutlaqan. Hadis di atas menunjukkan anjuran untuk berjalan atau melangkahkan kaki ke masjid mutlakon, secara mutlak. Berangkat ke masjid, ya, ada yang berjalan, ya, ada yang berkendaraan, ya. Nah, ini masuk dalam kategori berangkat ke masjid, ya, menuju ke masjid. Nah, dan di sana ada hadis-hadis yang lebih khusus lagi, ya, tentang keutamaan berjalan menuju ke masjid. Nah, kemudian hadis yang ketiga, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalal isya'a fi jama'atin fa ka'annama qama nisfal lail. Barang siapa yang sholat isya secara berjamaah, maka seakan-akan dia sholat setengah malam. Wa man shalat subha fi jama'atin fa ka'annama qama al-laila kullahu. Dan barang siapa yang sholat subuh secara berjamaah, ya, maka seakan-akan dia sholat semalam suntuk. Ya. Nah, nah, di sini menunjukkan tentang keutamaan sholat berjamaah, khususnya sholat isya dan sholat subuh. Keutamannya besar. Hadis riwayat Muslim. Nah, beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis di atas, si'atu fadlillahi ta'ala wa azimu ato'ihi lil mu'minin. Luasnya karunia Allah dan besarnya pemberian Allah kepada orang-orang yang beriman. Ya. Nah, jadi orang-orang beriman, mereka melakukan amalan yang sedikit tetapi pahalanya besar, ya. Seperti ini, sholat isya secara berjamaah. Orang yang melakukan sholat isya secara berjamaah, pahalanya seperti orang yang sholat setengah malam. Ya. Kalau dia nanti subuhnya berjamaah lagi, berarti seakan-akan dia sholat semalam suntuk. Pahalanya seperti orang yang sholat semalam suntuk. Faedah yang kedua, fadlus salatil isya wal wassalatil fajri ma'al jama'ati fil masjid. Faqad ja'ala Allah liman sallahuma ajra qiyamil lailatin kamilatin. Di atas menunjukkan keutamaan salat isya dan salat subuh secara berjamaah di masjid. Ya. Allah telah menjadikan na'am pahala ini untuk orang yang salat isya dan salat subuh secara berjamaah di masjid, ya. Yaitu pahalanya seperti pahala salat semalam suntuk. Faedah yang ketiga, hudurul jama'ati fi hataini shalataini min alamati sidqil iman. Menghadiri salat berjamaah pada salat isya dan salat subuh, ya. Ini termasuk tanda-tanda jujurnya keimanan seseorang. Ya. Tanda-tanda jujurnya keimanan seseorang, dia naam salat berjamaah, salat isya dan salat subuh secara berjamaah di masjid. Kama anna takhallufa anhuma min alamatin nifaq kama fi ba'dil athar. Sebagaimana meninggalkan salat isya dan salat subuh secara berjamaah, ya, atau tidak salat berjamaah ketika isya dan subuh, ini termasuk tanda-tanda kemunafikan. Nah, sebagaimana yang disebutkan di sebagian athar riwayat, ya. Bahwasanya sholat yang paling berat bagi orang-orang munafik adalah sholat isya dan sholat subuh. Ya. Nah, mereka tidaklah melakukan sholat kecuali malas-malasan. Ya. Nah, maka orang yang melakukan sholat isya dan sholat subuh secara berjamaah ini menunjukkan jujurnya keimanan dia. karena meninggalkan sholat berjamaah pada sholat isya dan sholat subuh, ini termasuk tanda kemunafikan. Faedah yang keempat, ja'ala Rasul sallallahu alaihi wasallam fadla man adda salata jama'atan fi hatainil faridataini bimanzilati man yaqumul laila ziyadatan ala ajri adda'il faridati nafsiha. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan keutamaan orang yang menunaikan salat berjamaah dalam salat isya dan salat subuh, ya. Beliau menjadikannya naam seakan-akan seperti orang yang sholat malam semalam suntuk, ya. Keutamaan ini adalah keutamaan tambahan, ya. Lebihan atau tambahan dari keutamaan pahala menunaikan kewajiban itu sendiri. Menunaikan kewajiban itu sendiri ada pahalanya sendiri, ya. Nah, kemudian dia melakukannya dengan cara seperti ini, ya, juga ada keutamaannya seperti yang disebutkan tadi. Kemudian faedah yang kelima, husulul muslimi ala ajri qiyamil laili duna an yaqumahu fi'lan la ya'ni an yaktafi bidzalik bal hiya fursatun lil iktsari minal khair. Seorang muslim yang memperoleh keutamaan besar ini, yaitu memperoleh keutamaan pahala sholat malam semalam suntuk tanpa dia melakukan sholat malam semalam suntuk, ya, ini bukan berarti dia meninggalkan sholat malam. Ya, bukan berarti ini anjuran atau motivasi untuk meninggalkan sholat malam. Bukan. Ya. Bukan berarti seorang muslim mencukupkan diri dengan itu saja kemudian meninggalkan sholat malam. Tidak. Ya. Tetapi apa? Maksudnya hadis ini adalah kesempatan untuk memperbanyak kebaikan. Ya. Jadi dia naam sholat isya dan sholat subuh berjamaah, ya, seakan-akan dia sholat semalam suntuk. Ini sudah keutamaan. Dia sholat malam lagi, itu sudah tambahan keutamaan lagi, ya. Nah, minimalnya sholat witir. Jadi bukan berarti dia sholat subuh atau sholat isya berjamaah kemudian dia mencukupkan dengan itu dan enggan untuk sholat malam atau sholat witir. Kemudian yang terakhir, ya, sudah seyogianya bagi kita untuk bersemangat, bersungguh-sungguh melakukan amalan soleh, ya. Bukan hanya untuk sholat isya dan sholat subuh secara berjamaah saja, ya. Namun semua sholat lima waktu wajib dikerjakan secara berjamaah. Hanya saja, dari sholat lima waktu ini keutamaannya, ya, berbeda-beda, ya. Ada yang lebih utama. Nah, khususnya ini sholat subuh, ya, berjamaah dan juga sholat isya secara berjamaah. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Naktafi bihadzal qadar, kita cukupan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu.